dakwa melaksanakan seruan kebenaran ajaran Tuhan, kedamaian kebahagiaan baginya, mengejar keuntungan, menjual kehormatan, mengejar ketenaran, menjerumuskan teman. Berdosa itu dosa, menghina juga dosa, menipu itu dosa, mengganggu juga dosa, berjudi itu dosa, mencuri juga dosa, berfitnah juga dosa, berzina juga dosa, dosa, dosa. Kita goyang lagi yuk, nyupa lava, Republik Republik Tengku. Terima kasih, matur suwun. Asik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sering sudah disampaikan. Terima kasih. Cobalah menganalisa, memetik suri tauladan. Sudahkah anda yakin percaya surga dan neraka itu ada? Karena iman yang lemah jadi mangsanya, kekuasaan sewenang-wenang pasti datang kebinasaan. Kedurhakaan pasti datang kutukan Tuhan. Kabar-kabar tentang ajang yang tumbang, seduh sedang mengetuk mohon ampun, sia-sia. Azab yang pedih berlaku karena ingkar pada Tuhan. Utamakan kesadaran agama. Segera keonaran segera diamankan. Betapa kerusakan korban bergelimpangan. Itu dosa, berzina juga dosa, dosa, dosa. Nyupa lava, kita goyang lagi yo. Terima kasih, Republik Republik Tengku. Asik. Terima kasih. We'll be right back. disampaikan. Asik. Cobalah menganalisa, memetik suri tauladan. Sudahkah anda yakin percaya surga dan neraka itu ada? Syaitan durjana, musuh yang nyata, iman yang lemah jadi mangsanya. Kekuasaan sewenang-wenang pasti datang kebinasaan. Datang kutukan Tuhan. Kabar tebar tentang musuh yang memenuhi orang-orang yang menaklukkan nafsunya dengan takwa. Melaksanakan seruan kebenaran ajaran Tuhan. Mengejar keuntungan, mengejar kehormatan, mengejar ketenaran, menjerumuskan teman. Berdosa itu dosa, menghina juga dosa, menipu itu dosa, mengganggu juga dosa. Dosa, mencinta juga dosa, dosa, dosa.